Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyara al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim. Dan alhamdulillah kita sudah kembali mengulang jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah ini. Dan kita sudah masuk ke Darsul Awal, pelajaran yang pertama, dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke bagian akhir daripada Darsul Awal. Bagian akhir daripada pelajaran yang pertama. Dan sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang penting kita murajaah sebentar. Ada beberapa penjelasan yang perlu kita ulang kembali sebagai bentuk murajaah. Dan harapannya adalah antum semua sudah murajaah. Yani sebagaimana saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, dan hampir setiap pertemuan saya mengingatkan kepada al-ikhwah wal-akhwat sekalian yang belajar bahasa Arab ini, mohon untuk rutin murajaah. Murajaah yakni mengulang pelajaran. Setelah kita selesai pelajaran pertama misalnya, halaman sekian, maka sebelum kita bertemu di pertemuan berikutnya, mohon yang sudah kita pelajari kembali diulang lagi, agar menyambung apa yang telah kita pelajari dengan apa yang akan kita pelajari malam ini. Karena belajar bahasa Arab ini seperti dia membangun sebuah bangunan, tentu dari pondasi terus naik sampai ke atapnya. Manakala ada satu tahapan daripada pembangunan bangunan ini hilang, maka tidak akan sempurna bangunan tersebut. Maka mohon rutinkan hadir di pembelajaran bahasa Arab kita. Dan alhamdulillah pelajaran ini direkam secara beberapa media sosial menyiarkannya, dan alhamdulillah bisa kita ulang kembali video atau audio daripada pembelajaran bahasa Arab ini kapan saja kita inginkan. Mari kita manfaatkan sama-sama teknologi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini untuk dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jal, di antaranya dalam rangka untuk belajar bahasa Arab ini. Kembali ke pelajaran kita, kita sudah masuk ke Ad-Darsul Awal. Sekali lagi, kita sudah masuk ke Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Dan kita sudah belajar yang pertama, kita sudah belajar kata tunjuk hadza. Ini yang pertama yang perlu diingat. Hadza artinya ini. Dan kita juga sudah mempelajari beberapa mufradat, beberapa kosakata yang digabung dengan kata tunjuk ini. Seperti misalnya hadza kitabun, hadza qalamun, dan seterusnya dan seterusnya, dari mufradat yang telah kita pelajari di halaman-halaman sebelumnya. Kemudian yang kedua yang juga sudah kita pelajari, ada beberapa kata tanya yang sudah kita pelajari. Ada dua kata tanya yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ma, yang artinya apa. Ketika digabung dengan hadza, ma hadza, apa ini? Untuk menanyakan benda, untuk menanyakan benda yang tidak berakal. Apa ini? Kita gunakan ma hadza. Misalnya kita jawab misalnya hadza kitabun misalnya, atau hadza baitun, untuk benda yang tidak berakal. Kemudian yang juga sudah kita pelajari kata tanya a, apakah. A artinya apakah. Dan jawaban dari A, apakah ini? Ada salah satu dari dua kemungkinan. Kalau bukan na'am atau la. Na'am atau la, ya atau tidak. Dan ya, alhamdulillah kita sudah lewati semua sejak pelajaran di halaman 5, kemudian 6, 7, dan 8. Itu sudah kita lewati semua. Dan harapannya tentu al-ikhwah wal-akhwat sekalian sudah murajaah, sudah mengulang pelajaran-pelajaran itu di rumah dan di kapan saja yang memungkinkan untuk dilakukan sebelum kita bertemu pada malam ini. Harapannya demikian. Sekarang kita masuk ke halaman 9, safha tis'ah, halaman 9. Di sini kita mendapatkan kata tanya baru man. Di sini di halaman 9 kita mendapatkan kata tanya baru, yakni man, siapa. Kalau ma sebelumnya untuk benda tidak berakal, kalau man untuk yang berakal, menanyakan orang, manusia, maka kita gunakan man. Silakan lihat halaman 9, iftahu safha tis'ah wastami'u jaydan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Lihat ke buku, dengarkan dengan baik-baik. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Ana aqra, saya akan bacakan pelajarannya. Man hadha? Man hadha? Kita masuk ke gambar yang pertama. Man hadha? Man hadha? Jawabannya hadha, hadha tabibun. Hadha tabibun. Lihat di sampingnya, gambar di sampingnya. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Di bawahnya sekarang, man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Sekarang gambar sebelahnya, ahadha waladun? Ahadha waladun? La hadha rajulun. La hadha rajulun. Nah, sampai situ dulu. Kita baca sama-sama sekarang al-ikhwari studio. Mohon bantuannya, pegang mic-nya. Kita sama-sama baca ya, kawan. Hayya. Lihat ke buku, sama-sama kita baca. Hayya. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Bukan da, tapi za. Man hadha? Hadha. Hadha. Hadha. Hadha. Ada dal, ada dal. Jangan salah, bukan hada. Bukan hada, tapi hadha. Sekali lagi. Hadha. Man hadha? Man hadha? Iya. Man hadha? Man hadha? Hadha. Ayo, Ustaz. Iqra ma'ana. Barang-barang, barang-barang. Siapa saja yang pegang, tidak jadi masalah. Yang saya pegang siapa saja, terserah. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Ayo, antum juga baca berdua. Siap? Dari awal kembali. Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Hadha tabibun. Nah, mana tabibun? Antum lihat di sini gambarnya. Tabibun. Dokter. Dokter. Kita bilang tabib, yani dokter maksudnya. Lihat gambar sebelah kirinya sekarang, sama-sama kita baca. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Hadha waladun. Hadha waladun. Naam. Waladun artinya anak kecil. Anak laki-laki. Waladun artinya anak laki-laki. Lihat di bawahnya sekarang. Man hadha, ikhwan? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Hadha talibun. Hadha talibun. Iya, lamnya pendek. Sekali lagi. Hadha talibun. Hadha talibun. Nah, talibun, mana talibun? Siswa, pelajar atau mahasiswa. Talibun menggunakan kata ini, siswa, pelajar, murid, mahasiswa menggunakan kata yang sama, talibun. Lihat sebelah kirinya sekarang. Ahadha waladun, ayo. Ahadha waladun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Nama mana ahadha waladun? Apakah ini anak laki-laki? Apakah sudah kita pelajari sebelumnya? Ahadha waladun, apakah ini anak laki-laki? Jawabannya la hadza rajulun. Mana la? Tidak. Hadza rajulun ini laki-laki dewasa. Rajul artinya laki-laki dewasa. Sudah berapa mufradat di sini? Ada tabibun. Mana tabibun? Dokter. Kemudian waladun, anak laki-laki. Talibun, siswa, pelajar, murid. Rajulun, laki-laki dewasa. Waladun, apa tadi waladun? Anak laki-laki. Waladun, anak laki-laki. Ada berapa, ikhwan? Yang kita temukan di sini, ada tabibun, ini satu. Tabibun, yang kedua. Waladun, anak laki-laki. Yang ketiga, talibun, mahasiswa. Yang keempat, rajulun. Mana rajulun? Laki-laki dewasa. Kita baca sekali lagi sama-sama, ikhwan. Kita baca lagi sama-sama. Kita perlancar bacaan kita dan kita pahami sama-sama. Man hadha? Man hadha? Apa artinya man hadha? Siapa ini? Nah. Man hadha? Siapa ini? Ayo, ikhwan. Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Nah, mana hadha tabibun? Ini seorang dokter. Ya. Sebelah kirinya sekarang. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Apa artinya man hadha? Siapa ini? Hadha waladun. Ini seorang anak laki-laki. Anak laki-laki. Iya. Di bawahnya sekarang. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Hadha talibun. Hadha talibun. Bantu saya menerjemahkan. Man hadha? Siapa ini? Hadha talibun. Ini siswa. Iya, ini seorang siswa atau pelajar. Berikutnya. Ahadha waladun? Ahadha waladun. La hadha rajulun. La hadha rajulun. Nah, tolong terjemahkan. Ahadha waladun? Anak laki-laki. La hadha rajulun. Tidak. Ini seorang laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Nah. Faham tum? Antum paham insyaallah? Baik, baca satu-satu sekarang. Mada Rizwan, tafadhal. Muhammad Rizwan. Man hadha? Iya, terjemahkan. Siapa ini? Iya. Hadha tabib. Tabibun. Hadha tabibun. Iya. Ini dokter. Iya. Sebelah kirinya, gambar sebelah kirinya. Lanjutkan. Man hadha? Iya. Hadha waladun. Iya. Terjemahkan. Siapa ini? Ini seorang anak kecil laki-laki. Iya, syukran, masya Allah. Sahih. Cukup, berikutnya. Pak Aman, tafadhal. Man hadha? Siapa ini? Ya. Hada tabibun. La, hada. Hada. Perhatikan baik-baik, bukan tabibun itu. Tabibun di atasnya. Ini apa? Talibun. Ya ini. Nah. Hada talibun. Iya. Ini seorang siswa. Iya. Ahada waladun. Iya. Apakah ini laki-laki? Anak laki-laki. Anak laki-laki. La, ada rojulun. Iya. Bukan. Ini anak laki-laki dewasa. Nah, kalau begitu bukan anak berarti, laki-laki dewasa. Iya, laki-laki dewasa. Nah, barakallahu fiik. Syukran. Jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi akhwat di rumah. Tafadhal ya akhir kiri. Silakan para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita mempersilakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Tentunya membaca kitab Durusul Ghah jilid pertama pada halaman ke-9 ini. Baik, kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Najwa di Cikarang. Di Cikarang, Umu Najwa. Baik, Ustaz, silakan. Umu Najwa ada bukunya? Umu Najwa ada bukunya? Ada, Ustaz. Iya. Silakan dibaca dari judulnya. Man hadha. Man haza. Ya, jangan lupa diterjemahkan. Siapa ini? Ya. Man haza. Siapa ini? Haza tabibun. Nah. Ini dokter. Nah. Teruskan. Man haza. Siapa ini? Haza waladun. Hanya panjangkan. Haza waladun. Haza waladun. Ya. Ini anak laki-laki. Ya. Man haza. Siapa ini? Haza talibun. Hanya panjangkan. Haza talibun. Haza talibun. Iya. Ini pelajar. Iya. Ahaza waladun. La, haza rajulun. Iya. Apakah ini anak kecil laki-laki? Iya, anak-anak laki-laki. Kecil tidak sudah sebut. Laki-laki. Iya. Bukan, ini laki-laki dewasa. Iya, syukran. Syukran ya Umar juga, Masya Allah. Ya. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Cikarang, Umu Najwa. Baik, berikutnya di belakang beliau Anda yang ingin terhubung pula 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Umu Wildan. Di mana Umu? Di Lampung. Nah, oh, iya. Umu Wildan, fokus di gagang telepon saja ya. Dikecilkan volume radio atau televisinya di rumah. Nah, silakan. Umu Wildan, ada bukunya? Belum ada. Belum ada. Berarti lihat televisinya. Iya. Nanti kita tampilkan bukunya. Tapi sebelumnya mohon kecilkan sedikit televisinya. Kecilkan lagi suara televisinya. Umu. Iya. Sudah dikecilkan, Umu Wildan? Sudah. Baik. Silakan Umu Wildan dibaca. Umu Wildan ikut dari awal tadi? Ikut, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Dibaca, diterjemahkan. Man haza? Iya. Siapa ini? Iya. Haza, haza tabibun. Iya. Terjemahkan. Man haza? Haza tabibun. Tolong terjemahkan dulu. Ini seorang dokter. Iya. Lanjutkan. Man haza? Haza waladun. Naam. Ini seorang anak kecil. Iya, anak laki-laki. Anak laki-laki. Iya. Man haza? Haza talibun. Bagaimana? Talibun. Bagus, panjang pendeknya seperti itu. Bukan talibun, tapi talibun. Iya. Ini seorang pelajar. Iya, betul. Satu lagi. Ahaza waladun. Iya. Apakah ini anak laki-laki? Iya. La haza rojulun. Tidak, ini seorang dewasa. Laki-laki dewasa. Iya, syukuran, Masya Allah. Bagus, kemudian mohon dicari bukunya, kemudian biar bisa nanti belajar bareng-bareng, Insya Allah. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya. Mama. Syukuran, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Wildan yang telah terhubung pula dari Lampung. Baik Ustaz, kita persilakan lagi. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya. Baik, kita lanjutkan Ustaz, silakan. Bagi ikhwal-akhwat di studio, ada yang di rumah, kita masuk ke latihan atau halaman berikutnya. At-tamrin al-ashir atau as-safha asyara, halaman 10. Nah, setelah kita mengenal man, nah setelah itu kita diingatkan lagi dengan kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Unduru ila kitab wastami'u jayidan. Lihat ke bukunya, dengarkan dengan baik. Ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Berikutnya, man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Lihat ikhwan, di sini digandeng antara ma hadha dengan man hadha. Sengaja digandeng seperti ini oleh penulis agar kita tahu letak perbedaan antara ma dengan man. Tadi sudah saya katakan bahwa ma untuk benda yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Maka lihat jawabannya ketika ma hadha. Jawabannya hadza masjidun. Nama mana hadza masjidun ya ikhwan? Apa artinya hadza masjidun? Ini masjid. Ketika pakai man, lihat man hadza, hadza tajirun. Apa artinya hadza tajirun? Ini seorang pedagang. Tajirun pedagang. Antum lihat di sini. Ketika pakai ma, jawabannya masjidun. Ketika pakai man, jawabannya tajirun. Boleh tidak kita sambil menunjuk pedagang kita katakan ma hadza? Pakai ma hadza? Tidak, tidak boleh. Kita katakan ke orang ini sambil kita menunjuk orangnya, man, man hadza? Paham tuh? Ada orang lewat, kita tanya man hadza? Betul. Ada kucing lewat, man hadza? Begitu? Tidak. Nah, kalau kucing lewat kita pakai apa? Ma hadza. Kemudian berikutnya hadza kalbun, kembali ke buku. Hadza kalbun. Ahadza kalbun, ada gambarnya kalbun sehingga tidak perlu terjemahkan. Mana kalbun ya, Khan? Nah, gambarnya dengan jelas terlihat. Kemudian lihat gambar di bawahnya, gambar apa ini? Kucing, kalau sekedarik. Ahadza kalbun. Ahadha kalbun, jawabannya la hadha kittun. La hadha kittun. Lihat di bawahnya lagi. Lihat gambarnya. Hadha himarun. Hadha himarun. Gambarnya jelas himarun. Gambar apa ini ya, Huan? Gambar keldai. Nah, lihat di bawah gambar keldai. Gambar apa? Kuda. Ahadha himarun. Ahadha himarun. Kita katakan jawabannya la hadha hisanun. La hadha hisanun. Terakhir, gambar di paling bawah. Wama hadha. Wama hadha. Hadha jamalun. Hadha jamalun. Ya, kita ulang kembali dari awal, dari halaman 10, dari awal. Sama-sama kita pahami. Tapi sebelum saya terjemahkan, berapa persen kira-kira antum paham? Berapa persen pahaman? 10%? 5%? Sebelum kita terjemahkan tadi, antum melihat gambarnya kan? Himarun, ada gambarnya. Apa himarun? Kedai, ada gambarnya. Kalbun, ada gambarnya. Anjing. Kitun, ada gambarnya. Kucing. Jamalun, ada gambarnya. Mana jamalun? Unta. Jadi walaupun kita tidak terjemahkan, anaikan sebagiannya sudah kita pahami, sebagiannya. Tinggal kita pahami secara keseluruhan sekarang. Kita terjemahkan secara keseluruhan dari awal. Ma hadza, tolong bantuan Ikhwan Studio. Apa arti ma hadza? Apa terjemahannya? Apa ini? Hadza masjidun. Ini masjid. Man hadza? Siapa ini? Hadza tajirun. Iya, gambar pertama jelas. Gambar kedua, hadza kalbun. Apa artinya hadza kalbun? Ini anjing. Dengan jelas terlihat gambarnya. Kemudian gambar di bawahnya sekarang, ahadza kalbun. Dengan kata tanya sekarang. Apa artinya tadi? Ahadza kalbun. Apakah ini anjing? Jawabannya la, hadza qittun. Tidak. Ini kucing. Iya. Jelas? Gambar ketiga, Ikhwan? Gambar keempat, hadza himarun. Apa artinya hadza himarun? Ini keledai. Keledai apa keledai? Keledai. Keledai. Lihat di gambar keledai di bawahnya, gambar apa ini? Kuda. Ahadza himarun, apa artinya? Apakah ini keledai? Jawabannya la, hadza hisanun. Iya. Jelas gambar kuda? Gambar di bawahnya yang terakhir. Wa ma hadza? Betul, ada wa di situ. Artinya dan. Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Iya. Berapa persen sekarang? 100% paham? Insyaallah. Tadi mungkin masih 50, sekarang sudah 500, sudah 100 insyaallah pahaman. Begitu pahaman? Ariswan jelas? Sekarang kita baca sama-sama. Setelah antum paham, kita baca sama-sama dari awal kembali. Dari awal halaman berapa tadi? 10 ya. Ayo kita baca sama-sama. Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Nah, kita biasakan zalnya diperjelas. Ana tahu antum Sundawi, antum Sunda, dalnya zal dibaca da, hadza. Ini kita rubah. Hadza yang betul. Bukan hadza. Sekali lagi. Ma hadza. Bagus. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. La hadza qittun. La hadza qittun. Hadza himarun. Hadza himarun. Ahadza himarun? Ahadza himarun. La hadza hisanun. La hadza hisanun. Wama hadza? Wama hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Taib. Siap satu-satu? Siap duluan. Ariswan, atau Pak Aman? Tidak paham. Ma hadza? Bagaimana Pak Abdurrahman? Hadza. Iya, zalnya. Ma hadza? Hadza masjidun. Iya, apa artinya? Apa ini? Ini masjid. Iya, bagus. Teruskan. Man hadza? Sekali lagi, man? Man hadza? Iya. Hadza tajirun. Iya, bagus. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Bagus, teruskan. Hadza kalbun. Ini anjing. Iya, teruskan. Hadza kalbun. Apakah ini anjing? La, hadza kittun. Bukan, ini kucing. Syukran, Masya Allah. Cukup, jazakallah khair Pak Abdurrahman. Berikutnya Ariswan. Hadza himarun. Dari situ, tafadhal. Hadza himarun. Ini keledai. Keledai apa keledai? Terpaksa pantun ini. Keledai apa keledai? Keledai. Keledai, iya. Kalau keledai, itu kacang. Kacang keledai, lagi ya. Nah, terus. Ahada himarun. La, hada hisanun. Iya. Apakah ini keledai? Iya. Bukan, ini kuda. Iya, bagus. Teruskan. Wa ma hadza? Dan apakah ini? Nah, bukan apakah, dan apa? Dan apa ini? Dan apa ini? Bagus. Hadza jamal. Iya. Ini unta. Iya, syukran. Jazakallahu khair. Mumtaz. Masyaallah. Jelas Pak Abdurrahman, Pak Rizwan? Jelas insyaallah? Bagaimana belajar bahasa Arab itu mudah? Mudah insyaallah. Asal ikut nanti, terutin. Kalau terputus-putus nanti tidak akan pernah selesai nanti belajar bahasa Arabnya. Faham tum? Paham? Kalau anak bilang fahim tum? Antum paham? Jawabannya kalau paham, fahimna. Kita tes, fahim tum? Fahimna. Fahimna. Tapi ingat, fahimna jangan otomatis fahimna kalau belum paham. Kalau belum paham tanya insyaallah. Baik. Kita buka kesempatan bagi oleh-oleh di rumah. Tepat dari Akh Abdul Ghafar. Baik, Ustaz. Fadil Salam, Pak Regar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, pada halaman ke-10 ini silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Ibu? Evi, Palembang, Ustaz. Palembang, Ustaz. Palembang, iya. Ada bukunya Bu Evi? Sudah ada, Ustaz. Hah? Ada. Alhamdulillah. Bu Evi pekan kemarin juga menelpon ya? Iya. Oh iya, betul. Silakan Bu Evi. Ma haza? Iya. Apa ini? Iya. Haza masjidun. Nah. Ini masjid. Iya. Terus. Man haza? Iya, Pak, ini. Haza tajirun. Ini pedagang. Iya, terus. Haza karbun. Nah, ini pertanyaan. Intonasinya seperti pertanyaan. Boleh, betul. Haza karbun. Nah, jangan seperti itu pertanyaan. Ini pernyataan. Haza karbun. Haza karbun. Iya, bagus. Ini anjing. Iya. Haza karbun. Apakah ini anjing? Nah. La, haza kucing. Naam. Tidak, ini kucing. Mumtaz, terus. Haza himarun. Ah, intonasinya bagaimana? Oh ya, baik. Haza himarun. Ah, itu pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Haza himarun. Bagus, memnya dipanjangkan sedikit. Iya. Haza himarun. Haza himarun. Bagus. Ini keledai. Iya, jangan salah sebut. Haza himarun. Iya. Apakah ini keledai? Iya. La, haza hisanun. Bukan, ini kuda jantan. Ah, ada kuda jantannya? Mbak Labas, khair insyaallah. Terus. Ada tambahan kuda jantan. Enggak apa, teruskan. Nanti ada kucing jantan, nanti begitu seterusnya nanti. Jantannya dihapus saja dulu. Oh, iya. Sudah saja, sudah. Nah, nanti kita bahas jantan betina nanti belakangan. Iya. Iya. Wa ma haza? Dan apa ini? Haza jamalun. Iya. Ini unta. Iya, bagus. Bagus Bu Evi, masyaallah. Mumtaz. Iya. Cukup. Cukup Bu Evi ya? Iya. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Palembang, Ibu Evi barakallahu fiik. Dan berikutnya di belakang beliau Anda yang ingin terhubung tentunya di 021-823-6543. Turun membaca pada halaman ke-10 ini kitab Tirsul Mansur pertama. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Mau ikutan Ustaz. Iya, iya, ya, boleh. Dengan siapa ini? Ya, langsung ya. Nah, dengan siapa, mohon maaf Ibu? Dengan Ummu Fatin di Bekasi. Di Bekasi. Iya, iya. Ada bukunya Ummu Fatin? Alhamdulillah ada. Silakan, tafadhol. Ya. Bismillah. Ma hadza? Hadza masjidun. Iya. Apa ini? Ini masjid. Bagus, teruskan. Man haza? Haza tajirun. Siapa ini? ini pedagang. Iya, bagus. Mumtaz. Hadza kalbun. Naam. Ini anjing. Iya. Hadza kalbun? Apakah ini anjing? Nah, hadza kuttun. Bagus. Bukan, ini kucing. Iya. Hadza himarun. Iya. Ini keledai. Bagus. Ahadza himarun? Apakah ini keledai? Nah, hadza hisanun. Bukan, ini kuda. Iya, bagus. Satu lagi. Ya. Wa ma hadza? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Iya, bagus. Masya Allah. Syukran Ummu Fatin. Jazakallah khair. Waalaikumsalam ya Ustaz. Gimana Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Bekasi. Bagus, Ustaz. Satu lagi. Berikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini. Silakan. Baik. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk Ibu? Dengan siapa, dari mana? Dari Padang, dari Ibu Anis di Padang. Ibu Anis, Masya Allah. Di Padang, nah, silakan. Ibu Anis, ada bukunya? Bukunya tidak ada. Tapi ikut dari awal Ibu Anis ya. Mohon informasinya, bukunya itu didapat di mana? Baik, baik, nanti dijelaskan nanti. Ibu Anis sekarang mau baca atau tidak? Boleh. Kami tampilkan di televisinya. Ya. Tapi sebelumnya Bu Anis mohon kecilkan dulu televisinya agar fokusnya ke gagang telepon saja. Ya. Ya udah. Sudah? Ya. Baik, silakan dibaca. Mahaza dari situ. Mahaza. Haza masjidun. Iya. Apa artinya, Bu Anis? Apa ini? Iya. Ini masjid. Bagus, teruskan. Man haza? Haza tajirun. Tajirun. Haza tajirun. Bagus, terjemahkan. Apa, siapa ini? Iya. Ini pedagang. Iya, jadi beda antara ma dengan man, apa kamu? Ma artinya? Ini pedagang. La. Ma artinya apa ma? La tidak. Ma dengan mim, ma hadza. Apa itu ma tadi? Ma apa? Apa? Man? Siapa? Iya, bagus. Teruskan. Hadza kalibun. Bagaimana kamu? Hadza? Hadza kalibun. Lamnya disukun. Kalbun. Hadza kalbun. Bagus. Ini anjing. Bagus. Teruskan. Fokusnya gagang telepon saja Umo. Kecilkan suara televisinya. Haza kalbun. Iya. La. Haza kitun. Iya. Terjemahkan. Apakah ini anjing? Jawabannya? Bukan, ini kucing. Bagus, teruskan. Haza himarun. Bagus. Ya. Apa artinya hadza himarun? Ini keledai. Iya, jangan salah sebut. Hadza himarun? La. Hadza hisanun. Bagus. Wa ma hadza. Terjemahkan dulu. Hadza himarun? Apakah ini keledai? Iya. Bukan, ini kuda. Bagus. Terakhir, satu lagi. Wa ma hadza? Dan apa ini? Ini hadza jamalun. Iya. Ini unta. Ini unta. Iya, Masya Allah. Saya pengen bukunya itu dapat di mana, Ustaz? Baik, Bu Anis nanti diberitahu oleh Abdul Ghaffar setelah ini. Oh iya. Iya, tunggu Bu Anis ya. Syukran. Jazakillah khair, Ibu. Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Anis ya, di Padang yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. dan beritahukan untuk Ibu Anis dan juga para pendengar serta pemirsa. Untuk informasi buku, Anda dapat download dan dapatkan melalui website kami di www.radioroja.com. Silakan mengunjungi di website kami di www.radioroja.com. Di sana insya Allah sudah tersedia link download untuk beberapa jilid, jilid 1 hingga jilid ketiga dari kitab Tudus Sulugoh ini. Atau beberapa toko buku pun sudah menjual nampaknya kitab Tudus Sulugoh ini ya. Juga sudah banyak di pasaran, mungkin bisa dicari di toko-toko terdekat di kota Anda. Atau Anda yang membutuhkan bantuan dapat melalui layanan offline dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Demikian, silakan. Masih ada satu halaman lagi, Ikhwan. Kita lengkapi pembahasan man ini sampai halaman ke 11 sekarang. Masih ada 3 gambar lagi sebelum latihan. Latihan kita baca insya Allah pekan depan. Kita sempurnakan dulu sampai 3 gambar di bawahnya. Siap, Ikhwan Studio? Pak Abdurrahman siap? Siap. Ariswan siap? Baik, dengarkan dengan baik. Istami'u jayidan, ana aqra. Dengarkan saja dulu, saya baca. Ma hadha, ma hadha. Silakan bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian, halaman 11. Ma hadha, hadha dikun. Hadha dikun. Digeser gambarnya. Alhamdulillah, baik. Man hadha, man hadha, hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Lihat, ntar, di atas pakai ma, di bawah pakai man. Geser lagi, ke atas lagi. Ahadha qamisun. Ahadha qamisun. Jawabannya la hadha mindilun. La hadha mindilun. Kita baca sama-sama. Pak Abdurrahman, Pak Rizwan. Ma hadha, ma hadha, hadha dikun. Hadha dikun. Dikun, lihat gambarnya. Apa itu dikun? Ayam. Ayam, ayam jantan. Sekali lagi, ma hadha, ayah kawan. Ma hadha, hadha dikun. Hadha dikun. Apa artinya hadha dikun? Iya, bagus. Berikutnya, man hadha, man hadha, hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Ah, tolong terjemahkan, man hadha. Siapa ini? Ini seorang guru. Ini seorang guru, bagus. Mudarrisun, ini seorang guru, bagus, bagus. Berikutnya, ayo. Ahadha qamisun. Ahadha qamisun. Apa artinya ahadha qamisun? Apakah ini baju? Apakah ini kemeja? Iya, qamisun, masih ingat tentu Pak Rizwan. Qamisun, kemeja. Lihat gambarnya, ini kemeja bukan Ikhwan? Gambarnya kemeja bukan itu Pak Abdurrahman? Ya. Itu sapu tangan. Jawabannya, ayo. La hadha mindilun. La hadha mindilun. Apa artinya? Bukan, bukan. Ini sapu tangan. Iya. Fahim tum? Fahim na. Kita baca dari awal lagi sama-sama. Ma hadha, ma hadha, hadha dikun. Hadha dikun. Man hadha, man hadha, hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Ahadha qamisun, ahadha qamisun. La hadha mindirun, la hadha mindirun. Fadhal Ariswan, antum baca. Ma baca hadha, dan terjemahkan. Apa ini? Ya. Hadha dikun. Naam. Ini ayam jantan. Ya. Man hadha, siapa ini? Hadha mudarrisun. Bagus, mudarrisun. Ra'nya di tasdid. Seorang guru. Ya, satu lagi. Hadha qamisun. Apakah ini kemeja? Ya. La hadha mindilun. Bukan, ini sapu tangan. Iya, syukuran. Tafadhal Pak Abdurrahman. Ma hadha? Ya. Apa ini? Hadha dikun. Naam. Ini ayam jantan. Iya. Man hadha? Zalnya sekali lagi. Man hadha? Bagus. Siapa ini? Hadha mudarrisun. Betul. Hadha mudarrisun. Ini seorang guru. Bagus. Terus. Hadha komisun. Apakah ini kemeja? Iya. La. Hadha mindilun. La nya apa? La. La. Hadha mindilun. Iya. Bukan. Ini sapu tangan. Iya. Syukran. Masya Allah. Fahim tum? Fahim. Fahimna. Alhamdulillah. Anda kembalikan ke Antun, Antun Ah Abdul Ghaffar. Baik, baik, khotbah Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita mempersilakan bagi Anda yang ingin membaca pelajaran pertama pada halaman ke-11 ini. Silakan tentunya Anda yang ingin terhubung. Ya, halo, waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Dari Abu Humaira, Pak. Di mana Abu Humaira? Di Depok, Pak, Depok. Nah, di Depok. Silakan Ustaz. Nah. Abu Humaira mau baca? Ya Pak, bisa dilihatkan di TV, Pak. Iya, kami perlihatkan sekarang. Ya. Sudah kelihatan Pak Abu Humaira? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Mahala? Iya. Apa? Apa ini? Bagus. Hadha dikun. Iya. Ini ayam jantan. Bagus. Terus di bawahnya. Man hadha? Siapa ini? Hadha. Hadha mudarrisun. Iya, mudarrisun. Dalamnya di fathah. Muda, mudar. Mudarrisun. Hadza mudarrisun. Iya, bagus. Ini adalah seorang guru. Bagus, Pak Abu Mela. Teruskan, satu lagi. Hadza komisun. Iya. Apakah ini kemeja? Iya. Ya. Bukan. Hadza mindilun. Iya. Ini adalah sapu tangan. Iya, bagus. Bagus Pak Abu Merah. Pak Abu Merah sepertinya pernah baca tasrif sebelumnya? Saya juga pernah belajar sama guru ngaji Pak waktu di Padang, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang nostalgia lagi Pak bahasa Arab ya, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Kita tunggu teleponnya Pak Abu Merah nanti. Pertemuannya akan datang. Pak. Terus ikuti insyaallah. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah terima kasih Abu Humaira di Depok ya atas kebersamaannya dan telah mencoba untuk membaca di kesempatan malam hari ini. Silakan di belakang beliau Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Nampaknya sudah ada telepon yang menunggu. Halo. Naam. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Halo. Ya, silakan Ibu, sudah terhubung dengan siapa ini? Iya. Dengan Umu Putri. Di mana Umu? Dari mana Umu? Dari Gunung Putri. Umu Putri dari Gunung Putri. Iya. Putri. Iya, silakan. Siap, Umu ada bukunya? Bukunya ada. Iya, silakan. Halaman 11. Ada 3 gambar di situ. Silakan. Ada Ustaz. Silakan. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza? Ya. Apa ini? Bagus. Hadza dikun. Mumtaz. Apa ini? Ini ayam jantan. Ya, bagus. Teruskan. Ini ayam jantan. Umo sebelumnya Afan, tolong kecilkan sedikit suara televisinya. Tolong kecilkan dulu sedikit televisinya. Sudah Umo? Siapa ini? Ya. Haza mudarrisun. Ya, haza mudarrisun. Sekali lagi. Haza mudarrisun. Bagus. Ini seorang guru. Bagus. Terus. Ahaza komisun. Iya. Apakah ini kemeja? Bagus. Apakah ini kemeja? La. Haza mindilun. Haza, perbaiki lagi zalnya. Zalnya perbaiki lagi. Haza. La. La. Haza mindilun. Bagus. Terjemahkan. Bukan, ini sapu tangan. Iya. Bagus, cukup, cukup Umu Humaira, Umu Putri, Masya Allah. Jazakillah khair, kita tunggu teleponnya insya Allah, pekan depan. Terus ikuti pelajaran, Umu Putri, syukuran, jazakillah khair. Wa jazakillah khair, wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Umu Putri di Gunung Putri. Barakallahu fiik dan... Silakan Ustaz. Ya, cukup sampai sini pembahasan kita. Ya, mungkin kita akan akhiri. Ya. Di pelajaran yang barusan kita baca, ya, di malam ini adalah bagian terakhir daripada pelajaran pertama. Ini Pak Abdurrahman, Pak Rizwan. Ini adalah bagian akhir daripada Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Kita baru masuk pelajaran pertama, jadi tidak terlambat insya Allah. Kita masih di awal-awal. Hanya tadi pesan saya adalah mohon di murajaah, diulang pelajaran. Kalau tidak diulang, nanti yang sudah kita pelajari barusan nanti lupa minggu depan. Nanti kita selalu jalan di tempat. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau tidak murajaah, kalau kita tidak mengulang pelajaran di rumah, nanti terus berjalan di tempat, tidak ada hasilnya. Tentu kita ingin belajar bahasa Arab itu ada hasilnya. Maka di sebagai penutup daripada pembahasan di kesempatan malam ini, bahwa yang kita pelajari khusus tentang man. Setelah kita belajar kata tanya ma, kemudian a, sekarang kata tanya yang ketiga yang kita dapatkan di pelajaran pertama ini adalah man. Dan sebagai kesimpulan, tadi kita sudah jelaskan perbedaan ketiga kata tanya ini. Ma untuk yang tidak berakal seperti hewan, tumbuhan, benda mati, kita gunakan ma. Kita tunjuk ke kursi misalnya, kita katakan ma hadza. Kita tunjuk buku misalnya, kita katakan ma hadza. Tapi kalau ketika ada orang lewat, Pak Abdurrahman lewat misalnya, kita katakan man hadza. Baru kita menggunakan man di sini, bukan ma. Kemudian yang berikutnya yang juga sudah kita pelajari, ada tambahan mufradat. Ada tambahan mufradi. Tidaklah ada pelajaran kecuali pasti ada tambahan mufradat, kosakata. Nah, tadi saya katakan pentingnya murojaah diantaranya adalah dengan kita mengulang, otomatis kita nanti akan terus segar diingatan kita mufradat, kosakata yang sudah kita pelajari. Dan itu lebih mudah menghafal mufradat itu ketika dalam kalimat ma hadza hadza kalbun. Oh, antum ingat kalbun di situ artinya anjing. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? La hadza kittun. Antum ingat makna kitun kucing dari kalimat. Beda halnya dengan kalau kita hafalkan perkata, misalnya kalbun anjing, kitun kucing. Dengan cara menghafal seperti itu lebih sulit untuk terus diingat di ingatan kita. Ketika dimasukkan dalam kalimat itu akan lebih menarik. Itu akan lebih mudah untuk kita ingat. Jadi mohon sekali lagi murajaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Kita cukup sampai sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.